إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kertas mana? Ada. Orangnya ada. Iya. Kita sedikit kabur. Ya hadir. Pertanyaan, bismillah, Ana mau tanya bulan Februari. Apa ini? Tanggal 19 gitu ya. Bulan Februari tanggal 19 Ana minum pil penunda haid. Alhamdulillah berhasil tidak haid. Tanggal 25 Februari Ana berhenti minum pil tersebut. Dan akhirnya tanggal 27, ini 2 hari setelah berhenti minum, Ana mengalami haid sampai 12 hari. Ini mestinya kita harus tanya juga kebiasaannya berapa hari. Apakah memang itu sesuai dengan kebiasaan atau tidak? Berhenti pada hari Senin. Ini 27 Februari sampai tanggal 11 Maret. Kemarin malam, yakni Jumat tanggal 15 Maret, Ana mengeluarkan darah haid lagi banyak, warna merah kecoklatan seperti darah haid pada hari ke-3 dan ke-4, disertai dengan nyeri pinggang dan perut sedikit nyeri. Pertanyaannya, apakah darah yang keluar ini dianggap haid atau bukan? Yang pertama, tentunya kita memberikan tanda kepada setiap akhwat wa ummahat agar dengan bermudah-mudah untuk menggunakan pil-pil seperti itu, karena dampak-dampak mudaratnya itu sangat jelas ya. Jadi dihindari maksimal mungkin. Kalau memang hajat dibutuhkan karena saran dari dokter dan misalnya terkait dengan nyawa ataupun kesehatan, dampak buruk kepada badan semisal itu, maka dimanfaatkan dengan seperlunya sesuai dengan hajat, jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, kalau seorang wanita telah bersuami juga sepantasnya dia meminta pertimbangan suaminya, karena kaitannya dengan hak suami dalam perkara ini, di mana memang keumuman wanita yang memakai daripada pil-pil semacam ini akan berdampak pada ketidakjelasan atau ketidakteraturan daripada datang bulannya, haidnya. Ini sudah merupakan dampak yang ma'ruf. Dan para ulama dalam perkara ini berbeda pendapat, karena melihat dari sisi, kalau dikatakan ini adalah bukan darah haid, warnanya darah haid. Kalau dikatakan ini adalah haid, kok tidak seperti kebiasaan yang terjadi. Sehingga dari sisi ini ya, fatwa-fatwa berbeda pendapat dari para ulama kita. Akan tetapi wallahu ta'ala bishawab dalam perkara ini, nanti mungkin bisa dicek kembali ya. Saya ingat anak dapat bahwa yang menyatakan dikembalikan kepada ahlinya, yakni dokter. Jika dokter mengatakan ini adalah darah haid, maka dianggap sebagai haid dan dia meninggalkan sholat. Tetapi jika dokter mengatakan, oh ini adalah darah disebabkan karena efek dari pil yang diminum, maka itu bukan darah haid dan yang dihitung adalah kebiasaan haid yang biasa terjadi. Itu diantara fatwa. Ada fatwa yang lain mengatakan jika dilihat darahnya berwarna hitam, kelam, bau seperti halnya darah-darah haid yang biasa, ma'ruf, diketahui oleh kaum wanita, maka dihukumi haid selama 15 hari. Selebihnya maka tidak. Ada fatwa-fatwa yang lain juga yang kaitannya dengan masalah ini. Al-Muhim itu yang bisa Anda sampaikan. Dan secara pribadi andung kepada pendapat yang mengembalikan kepada ahlinya tadi, yakni kepada dokter. Dokter tentu tahu bahwasannya efek samping daripada obat yang diminum adalah demikian dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada kalian, kita membaca kitab Fathul Islam. Masih terkait dengan hadis sebelumnya yang kita bahas, yang dibawakan oleh penulis, ya hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita 5 perkara, di mana kelima perkara tersebut Allah perintahkan Rasulnya dengannya. Kelima perkara tersebut adalah as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. Dari kelima perkara tersebut, Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh telah menjelaskan, ya, artinya yang sudah kita baca penjelasan beliau, yaitu 4 yang telah selesai, asam wa ta'ah wa jihad wa hijrah. Kemudian wal jamaah ini sudah kita baca juga, hanya masih sedikit tersisa penjelasan daripada beliau. Fa innahu man faraqa al jamaah fi dashibrin faqad khala 'arifat al islam min 'unqi illa an yuraji'. Dan al-jamaah yang kelima, sesungguhnya siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah, tidak syibrin walaupun hanya sejengkal, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya hingga dia kembali. Dan dijelaskan oleh Syekh bahwa al-jamaah itu tercakup padanya 2 makna. Yang pertama adalah jama'atul din, dan yang kedua adalah jama'atul abdan. Yang beliau maksudkan dengan jama'atul din, yakni istima' fid din, bersatu dalam agama, tidak terjadi perpecahan padanya, tidak menempuh tarekat-tarekat yang beragam, tidak melakukan tahazzub, hizbiyah, mamputah, tidak berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang satu. Dan jamaah dengan makna ini, jama'atul din, ini adalah apa saja yang bersesuaian dengan al-haq, walaupun orang yang berada di atasnya hanya segelintir saja, 1, 2, 3 hatta sendirian. Kalau dia di atas al-haq, di atas jama'atul din, karena pada hakikatnya dia bersama dengan generasi-generasi yang setelahnya, apa yang telah lewat, yang telah lalu dari kalangan para salaf. Sehingga dia ini walaupun sendirian di masanya, dia adalah bersama dengan al-jama'ah yang besar, jama'atul salaf. Ini jama'atul din. Al-jama'ah mawafaqal haq wa in kunta wahdah. Jama'ah adalah yang bersama dengan al-haq walaupun itu sendirian. Kemudian yang kedua adalah jama'atul abdan. Ini maknanya adalah mirip dengan asah wa to'ah kepada ulatul umur, yang intinya tidak membuat kegaduhan, kericuhan di masyarakat kaum muslimin, tetapi menjaga daripada ketentraman, keamanan, ketenangan bersama dengan penguasa kaum muslimin. Tidak membuat mereka baik memberontak dengan senjata maupun memberontak dengan ucapan, dengan demonstrasi dan yang semisalnya. Kenapa? Karena hal tersebut akan membawa kepada chaos, kerusuhan, tidak adanya stabilitas nasional di masyarakat kaum muslimin, akan tercipta ketakutan, akan tercipta keonaran disebabkan karena perbuatan tersebut. Dan di saat kemudian pemerintah hilang wibawanya di hadapan masyarakatnya, maka negara akan lemah, yang akan membawa kepada kemunduran atau bahkan kehancuran daripada negara tersebut. Dan dengan jama'atul abdan akan tercipta persatuan, persatuan yang dituntut oleh Islam. Maka kedua perkara ini, jama'atul din ataupun jama'atul abdan, adalah perkara yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Berkata saya berikutnya, wal istima' fiddin amruhu azim bi'alla yuslak ghairu tariqil jama'atil ula. Dan persatuan di dalam agama ini perkaranya besar, yakni persatuan di dalam agama di sini maksudnya adalah untuk tidak menempuh selain jalan jamaah yang pertama. Setiap muslim wajib untuk kemudian kembali kepada jalan generasi pertamanya, jalan salaful ummah. Wahiyya jama'atul sahaba wa tabi'in wa tabi'at tabi'in alladzina lam tadhhar fihimul bid'ah, yaitu jama'ahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang belum tampak pada mereka berbagai macam bid'ah-bid'ah. Sehingga kita berada di masa yang sudah sangat jauh dari masa mereka, maka kita harus waspada, harus senantiasa bertanya dalam setiap perkara yang dinisbatkan kepada agama. Jangan kita segera ya ikut-ikutan melaksanakan, menjalankan, mempraktekkan ibadah-ibadah yang kita tidak mengetahui apakah itu dijalankan dan dilaksanakan oleh generasi para sahabat ataukah tidak. Apakah itu ada pada masa generasi utama umat ini ataukah tidak, generasi salaf. Kalau tidak ada, walaupun seluruh manusia melakukannya dan mengerjakannya, maka jangan ikut-ikutan. Maka engkau berada di atas jamaah, walaupun sendirian, yakni jamaatuddin. Alhamdulillah kalau kita kemudian mendapati saudara kita 1, 2, 3 yang ternyata mengambil jalan ini, sehingga meskipun kita berada dalam ghurbah, dalam keterasingan, masih mending karena adanya orang-orang yang bersama kita, di samping kita. Nah saat ini Islam begitu sangat terasing, terasa sangat terasing. Perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW, begitu dominan. Dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW begitu sangat banyak tinggalkan. Dan bahkan kaum muslimin tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Jauhnya mereka dari aturan-aturan agama. Sehingga di saat ada orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah tersebut, justru yang dianggap asing. Walam tafsu fihimul ahwa, dan pada mereka, pada masa para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, belum tersebar hawa nafsu. Wa innama wujidat wa umfirat. Memang sudah ada dalam artian terjadi, tetapi kemudian diingkari, terjadi, diingkari, dan seperti itu seterusnya di masa-masa tersebut. Ya Islam jaya. Haula humul ladzina kana 'alal jama'atil ula. Mereka itulah gambaran orang-orang yang berada di atas jamaah yang pertama. Wa idza kana al-amru kadzalik fa inna luzumal amr al-awwal, demikian di situ lazimal mur kali sebenarnya salah ketik. Kadzalika fa inna luzumal amr al-awwal huwa tariqun najah bi yaqin. Jika perkaranya demikian, maka untuk tetap kita luzum terhadap al-amr al-awwal, berpegang teguh terhadap perkara yang pertama, yakni perkara para sahabat, perkaranya para tabi'in, atba'ut tabi'in, itulah tariqatun najah biyaqin, itulah jalan keselamatan dengan seyakin-yakinnya. Wa amma ghairuhu minal istihadat fa qasara. Adapun selainnya dari berbagai macam istihad-istihad, maka fa qasara ma yasil ilaihi ashabuhu annahum yadhunnuna annahu tariqun najah. Maka puncak-puncak apa yang dihasilkan oleh pelakunya, yakni orang yang beristihad, bahwa mereka menyangka bahwa itu adalah tariqun najah, hanya sekedar menyangka saja, berharap inilah jalan yang selamat. Sedangkan apa yang berada di atas al-jama'atul ula, di atasnya para sahabat ridwanul ajma'in, berada di atas manhaj tersebut, bukan lagi dunun, prasangka, tetapi keyakinan. Mereka mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, tata cara ibadah yang mereka kerjakan. Sehingga siapapun yang mengikuti jalannya mereka berada di atas najah secara yakin. Adapun istihad-istihad tersebut, ya diharapkan itu adalah keselamatan, bisa jadi itu bukan keselamatan. Dunun. Waqad yakunu dhannuhum ghalatan, dan prasangka tersebut bisa jadi salah. Namanya istihad. Adapun ulama yang beristihad, ya mereka tidak salah dari sisi istihadnya, karena memang perkara-perkara tersebut butuh kepada istihad, dan mereka mendapatkan pahala dari sisi itu. Tetapi tidak bagi orang yang mengikutinya di saat dia tahu jalan, ya telah diberitahu dan ditegakkan hujjah bahwa istihad-istihad tersebut adalah keliru. Waqad yakunu dhannuhum batila, bahkan bisa jadi dhannya itu adalah dhann yang batil, prasangka yang batil. Waqad ya'tari adzan ba'du shawab lakinnahu madhnun, dan terkadang memang prasangka itu tercampur padanya sebagian kebenaran, tetapi kebenaran tersebut adalah sesuatu yang diprasangkai, yakni sekedar dhunun, yakni sekedar diharapkan. ya, disangka. Lakinnahu maghnun, yaitu sesuatu yang disangka sebagai kebenaran. Bisa benar, bisa tidak. Walihada man salaka ghair tariqil jama'atil ula fa innahu qad arada nafsahu li mukhalafati jama'ah wa ihdathil furqah. Dan karena ini, berarti siapa saja yang menempuh selain jama'atul ula, selain jama'ah yang pertama, dia telah menampilkan dirinya, ya, menempatkan dirinya untuk menyelisih daripada al-jama'ah, yakni al-jama'atul ula, al-jama'atul haqiqiyah. Dan dia telah memunculkan furqah, perpecahan, kalau dia tidak menempuh jalannya para sahabat. Hanya karena sangat banyaknya orang-orang yang menempuh jalan menyimpang ini, sehingga justru jalan para sahabat yang mestinya itu adalah jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan yang lebar, jalan yang luas, jalan yang besar, seolah-olah terpinggirkan dan ditinggalkan. Karena banyak orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan untuk membuat tata cara-tata cara baru dalam agama. Inovasi-inovasi baru dalam beragama. Maka inovasi itu hanya diizinkan dalam perkara-perkara dunia. Inovasi dalam dunia adalah amrun maftuh. Adapun inovasi dalam agama, ini amrun madmum, perkara yang tertolak. Karena agama ini telah sempurna, tidak butuh kepada inovasi. Hatta perkara-perkara yang baru ada saat ini, maka hukumnya tersirat, walaupun tidak tersurat, tersirat pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Sehingga ya, para ulama yang berhak berbicara pada perkara-perkara yang belum diketahui hukumnya, yang memang belum ada, belum pernah ada pada masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hukum perkara tersebut sudah ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena agama ini telah sempurna. Jadi orang yang menempuh selain jalan daripada jama'atul ula, dia telah menempatkan dirinya mukhalafah terhadap al-jama'ah. Dan dia telah memunculkan furqah, perpecahan. Wabittali fayakunu qad arada nafsahu lil wa'id alladhi ja'a fi qawlihi alaihi salatu wassalam fil iftiraq kulluha finnar illa wahidah. Dan berikutnya, berarti dia telah menempatkan dirinya untuk terkena daripada ancaman yang terdapat di dalam sabda Rasulullah SAW pada hadithul iftiraq, hadith yang berbicara tentang perpecahan umat, semuanya itu di dalam neraka kecuali satu. Kalau dia telah berani untuk menempuh lain daripada jalannya para sahabat, berarti dia telah menempatkan diri pada salah satu daripada firqah-firqah yang diancam dengan neraka. Kalau kecuali satu, ya, para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasul? Man hiya ya Rasulullah? Qala hiya jama'ah. Beliau menjawab, al-jama'ah. Artinya bahwasannya dari semenjak masa Rasul sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat tiba, orang yang selamat berada di atas al-Islamus Sahih itu adalah al-jamaah. Itu adalah al-jamaah yang berpegang teguh dengan jama'atul ula, jamaahnya para sahabat, ya, tidak memiliki pemimpin kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para sahabat. Pemimpinnya adalah Rasul, bukan sesuatu yang bersifat organisasi yang dipimpin oleh ketua organisasi. Sehingga bingung orang-orang itu kalau salafi itu ketuanya siapa toh? Ketuanya siapa? Salafi. Salafi bukan organisasi. Ahlus sunnah wal jamaah bukan organisasi. Lembaga kita punya lembaga, ya. Tetapi itu bukan manhaj, itu hanya sekedar sarana. Masing-masing tempat memiliki yayasan, lembaga, dan sebagainya untuk bisa menjalankan proses belajar mengajar. Itu saja. Adapun pemimpin kita, maka pemimpin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun fatwa-fatwa, maka kita mengambil dari fatwa-fatwa para ulama yang kali berdunia, ya. Tidak sektoral. Ulama-ulama ahlu sunnah yang menjadi rujukan manusia seantero jagad raya ini, yang dikenal manhajnya, kelurusan akidahnya, dan keberhasilan dakwahnya, dikenal pujian-pujian ulama terhadapnya, itu yang dijadikan sebagai rujukan. Ini perkara yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan yang selainnya. Wa hadzal amru muhimmun wa jalal. Dan perkara ini perkara penting dan perkara yang agung. Wa kullu man arada najata nafsih fa alaihi an yalzam at-tariqatul ula. Dan setiap orang yang ingin dirinya selamat, hendaknya dia berpegang teguh dengan jalan yang pertama. Li'anna turuq al-muhdatsah rubbama fiha khair warubbama fiha syarr, karena jalan-jalan yang diada-adakan, jalan-jalan bid'ah itu ya, muhdats di sini mungkin bukan maksud maknanya bid'ah ya, tapi perkara-perkara yang baru gitu. Rubbama fiha khair, bisa jadi ada padanya kebaikan dan bisa jadi pula ada padanya kejelekan. Aturuk al-muhdatsah, kalau aturuk al-muhdatsah fikdin, jelas semuanya adalah batil, jelas semuanya adalah batil. Kalau dikatakan di situ ada kebaikan, ya kebaikan pada pandangan manusia, tetapi tidak pada pandangan agama. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Ini ucapan Umar atau Ibnu Umar. Abdul Ibnu Umar mengatakan al-bid'ah atau kullu bid'ah dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Walihada lamma sa'ala Hudzaifah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara lahu syarr fa qala lahu wa hal ba'da dzalika syarr min khair qala na'am wa fihi kafan. Dan karenanya di saat Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang asyarr, tentang kejelekan, fa qala lahu, maka Hudzaifah mengatakan kepada beliau, wahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kejelekan ini ya Rasul ada kebaikan? Maka beliau menyatakan qala na'am, iya akan ada kebaikan. Wa fihi dakhon, tetapi padanya ada kabut. Memang kebaikan ada, tetapi ada kabut, tersamarkan kebaikan tersebut, ya, tersamarkan. Tidak jelas pada masa-masa para sahabat datang kebaikan yang tidak ada samarnya sama sekali. Bagaimana ada tersamarkan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Tidak ada yang sama sama sekali. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-haq itulah al-haq, dikatakan batil itu batil. Apa yang diperintahkan itu adalah kebenaran, apa yang dilarang itu adalah kebatilan. Jelas, tidak ada kesamaran. Tetapi setelah kemudian, ya, masa tersebut hilang, bergeser dan berlalu, timbul jelekan, kejelekan demi kejelekan banyak. Kemudian Hudzaifah bertanya, apakah setelah itu ada kebaikan ya Rasul? Iya, ada kebaikan. Hanya setelah itu, kebaikan yang datang setelahnya nanti, fihi dafan, ada kabut padanya. Wa madafonu, apa kabutnya? Qal qaumun, beliau menjawab, orang-orang. Yahduna bi ghairi hadihi, orang-orang tersebut mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Muslimin tetapi tidak mengambil petunjuknya Rasul. Wa yastanun bi ghairi sunnati, dan mengambil jalan selain daripada sunnahku. Ta'rif minhum wa tungkir, kalian kenali mereka dan kalian ingkari. Ya, ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sebagian mereka yang berusia panjang akan mengerti dan mengetahui persis seperti apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaukan oleh Rasul. Itu bersama dengan Rasulullah kebaikan semuanya. Kemudian setelah meninggalnya Rasul akan muncul berbagai macam ya hal-hal yang buruk terjadi dengan keberadaan setelah para khulafaur rasyidin, tentunya para penguasa-penguasa yang semena-mena dan sebagainya, kejelekan. Yang kemudian setelah itu muncul kebaikan, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi di situ ada dahwah. Fama ta'muruni, apa yang Anda perintahkan ya Rasul? Qal, beliau menyatakan, antalzam jama'atal muslimin wa imamahu, engkau pegangi jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Kau pegangi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah bangsa Khawarij dan Syiah misalnya, yang muncul pada masa-masa tersebut, yang keluar daripada jamaah kaum muslimin. Karena beliau mengarahkan jamaatul muslimin, kau pegangi jamaatul muslimin. Kaum, ya ini kaum Khawarij ya, mereka ini yahduna bighairi hadi wa yastanun bighairi sunnati, padahal mereka mengatasnamakan Islam, berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran, bahkan juga dengan sebagian mereka dengan hadis-hadis Rasul, dan mereka ya biasa untuk membuat-buat kedustaan atas nama Rasul, terkhusus orang-orang Syiah. Orang-orang Khawarij, sebagian mereka juga ada yang melakukan seperti itu. Mereka menganggap sebagai bentuk membela Rasul, padahal itu ya, dengan membuat hadis-hadis palsu, dan tentunya itu adalah mengkhianati Rasul. Larangannya kan Rasul SAW menyatakan man kadzaba alayya, sedangkan kita bukan berdusta atas nama Rasul, tapi berdusta untuk membela Rasul. Beda kata mereka. Man kadzaba alayya itu merugikan Rasul. Kalau kita itu berdusta ya, tetapi dalam rangka membela Rasul. Jadi enggak dusta. Ini orang Khawarij ya. Orang Khawarij yang mengatakan bahwa dusta itu adalah dosa besar. Tetapi mereka, sebagian mereka ada yang sampai pada taraf ini, membuat-buat kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka melihat kok orang-orang ini sekarang jarang-jarang bersolat berjamaah di masjid, maka dia menyebutkan tentang hadis-hadis keutamaan solat berjamaah, dia buat sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadatsana fulan hadatsana alan qala Rasul. Barang siapa yang solat berjamaah demikian-demikian, maka mendapatkan keutamaan demikian. Melihat orang sudah malas bersedekah, buat hadis ya. Itu kebiasaan orang-orang Khawarij. Mereka pada masa Ali bin Abi Thalib keluar daripada ketaatan, dan mereka itu sebenarnya banyak ribuan, ribuan manusia, karena terkecoh, tertipu oleh penampilan mereka. Ya, penampilannya tidak sebagaimana Khawarij-Khawarij pada masa ini. Mereka itu orang-orang yang ahli ibadah. Sholat malamnya, wajah mereka itu sampai pucat-pucat karena kurang tidur. Kemudian puasa di siang harinya, wajah mereka kelihatan. Juga badan mereka kurus-kurus begitu, karena jarang makan. Baca Qur'annya mereka hampir pada setiap waktu, setiap saat mereka baca Al-Qur'an. Tetapi tidak sampai melewati tenggorokan mereka, tidak masuk dalam hati mereka. Ini orang-orang Khawarij, berbeda dengan Khawarij sekarang. tampilannya sudah tidak nyunat. Entah mereka sholat jamaah entah tidak, mutafikan kaum muslimin, bagaimana mau sholat berjamaah kecuali kepada kelompoknya. Atau ISIS kalau sekarang ini kuarit isu seperti itu sudah. Allahu musta'an. Maka terjadi apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah pada hadisnya, hadis itu apa? Rasulullah menjelaskan agar berpegang teguh dengan jamaatul muslimin dan imamnya. Kalau sekarang kita berada di satu negeri, maka ikuti imam daripada negeri tersebut, ya. Selama mereka atau selama dia masih sebagai muslimin, maka dia adalah imam kita, ya, di satu negeri. Maka pegang itu, jangan membuat kegaduhan dan kericuhan. Fa'ilam yakun lahum jamaah. Kalau tidak ada pada mereka itu jamaah, wala imam. Ini ucapan Hudzaifah berikutnya. Ya Rasul, bagaimana kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam? Qal fa'tazil tilkal firaq kullaha. Jadi Hudzaifah dalam bertanya luar biasa, sangat rinci, sangat detail. Dan setiap ada kemungkinan-kemungkinan kejadian, maka ditanyakan langsung kepada Rasul. Kalau sampai pada taraf tidak ada lagi pemimpin, kaum muslimin tidak memiliki seorang pemimpin dan tidak lagi ada jamaah, jamaatul abdan kalau ini ya, di sini tidak ada jamaah muslimin dengan imamnya begitu, maka Rasul mengatakan jangan ikut-ikutan kepada kelompok-kelompok yang ada. Fa'tazil tilkal firqah kullaha, tinggalkan firqah-firqah itu semuanya, jangan ikut-ikutan nimbrung, jangan ikut-ikutan, ya, teriak-teriak di jalan-jalan, jangan ikut-ikutan demo. Allahu musta'an. Ma'annahu qala fiha ta'rif minhum wa tunkir. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan tentang kelompok-kelompok sesat tersebut, kamu, yaitu Hudzaifah, akan kenali mereka dan kamu akan mengingkarinya. Fal fa'tazil tilkal firqah, tinggalkan firqah itu semuanya. Walau an ta'udda ala asli sajarah hatta ya'tiyakal maudu anta ala dhalik. Tinggalkan seluruh firqah-firqah itu semuanya, walaupun konsekuensinya engkau harus hidup seorang diri hingga engkau, ya, anta abdu ala asli sajarah, engkau menggigit daripada akar pohon, hatta ya'ti al-maut, sampai kamu mati. Wa anta ala dhalik, dan engkau dalam keadaan tersebut itu jauh lebih baik daripada engkau itu ikut-ikutan nimbrung dalam firqah-firqah tersebut. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut-ikutan walaupun konsekuensinya sangat berat. Tinggalkan manusia dan diboikot sampai-sampai harus makan akar pohon dan mati dalam keadaan ini. Wa fi riwayatil ukhra, dan pada riwayat yang lain qalafi, beliau bersabda, atau qalafi yakni pertanyaan ini dari Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Qal, beliau menjawab, na'am, wa fihi dakhal, iya, tetapi ada kabutnya di situ. Tsumma fasara dzalika bi anna qaumun min jildatina, kemudian beliau mengatakan, ya, beliau jelaskan dakhalnya itu apa, adanya orang-orang yang min jildatina, yakni dari jenis kita, kulit kita, yakni bangsa Arab maksudnya, yatakallamun bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita, wa yahdun bi ghairi hadil mustofa sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil hidayah, mengambil petunjuk selain daripada petunjuk beliau. Aw kama ja'a fil hadis, Ini beliau meriatkan secara makna. Yani du'atun ila abwaabi jahannam. Para penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahannam. Siapa saja yang memenuhi ajakan mereka, maka mereka akan lemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Ya tentunya enggak melemparkan betulan, dipegang, dilempar begitu, maksudnya disesatkan. Disesatkan oleh mereka. Disebut doa mereka ini, para dai-dai, yakni author, pandai berbicara, pandai mengolah kata, ya. Memiliki kemampuan berargumentasi. Tetapi mengajak kepada abwaabi jahannam. Mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Alhamdulillah. Mengajak untuk meninggalkan sunnah Rasulullah, membenci sunnah Rasulullah dan menjadikannya sebagai bahan mainan, bahan candaan. Itu kalau sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau akal dia dianggap sebagai sesuatu yang pasti benar. Allahu musta'an. Orang-orang yang mengajak kepada pintu neraka jahanam itu hanya sekedar gambaran secara real pada masa kita saat ini, dan itu hanya sekedar contoh. Tentunya sangat luas sekali gambarannya. Orang-orang yang kepada sesama muslimin bersikap ekstrim, bersikap keras, kajian-kajian kalau bisa tidak selera dengan mereka, bubarkan. Tetapi kalau giliran jaga gereja nomor satu dia. Nah, seperti ini adalah na'udzubillah, ya, musibah. Dan karena sudah saking akrab dan asiknya dengan jaga gereja, jaga tempat ibadah orang-orang kafir, mereka menganggap tidak boleh mengatakan kafir. Tidak boleh. Harus mengatakan mereka itu sebagai saudara kita non-muslim, bukan kafir. Tidak boleh. Wallahu musta'an. Du'at ila abwaabi jahannam. Fa'idhan, maka jika demikian, amrul istima' ala din wal istima' fil abdan, hadha amrun azimun jiddan. Perkara bersepakat di atas agama, bersatu di atas agama, dan istima' secara badan, tidak terjadi gesekan-gesekan dan pengelompokan-pengelompokan, pengkotak-kotakan kaum muslimin. Ini adalah amrun azim, perkara besar sekali. Wahiduhu mulazimun lil akhar, salah satunya terkait dengan yang lain. Falladhi yuridun najah fa'alaihi bitariqil jama'atil ula, maka siapa saja yang menghendaki keselamatan, wajib atasnya untuk berpegang dengan jamaah yang pertama. Fa'innaha hiya alal haq di ijma'il muslimin, karena jamaah yang pertama itulah di atas al-haq, dengan kesepakatan kaum muslimin, dengan rekomendasi Allah bahkan. Hatta ahlul bid'ah yaqulun, bahkan ahlul bid'ah sendiri mereka mengatakan tariqatus sahabah wa tabi'in wa tariqatus salaf aslam, jalannya para sahabat, jalannya tabi'in, jalannya salaf itu lebih selamat. Hanya di sini saya tidak melanjutkan kalimat ahlul bid'ah tersebut. Kalimat berikutnya, ya, mereka, ya, ini semisal Safar, Hawali, Aid Al-Qarni, Salman Al-Auda, dan yang semisal mengatakan tariqatul salaf aslam wa tariqatul khulaf ahkam wa a'lam. Berarti itu melecehkan kalimat itu. Jalannya selamat, jalannya salaf itu lebih selamat, tetapi jalannya kholaf, jalan kita sekarang ini, kata dia, itu ahkam, lebih kokoh, wa'aklam, dan lebih berilmu, lebih mengetahui, lebih kokoh dan lebih mengetahui. Nah, bagaimana bisa dikatakan aslam kalau dia tidak lebih mengetahui? Iya kan? Ini kontradiksi. Mereka mengatakan aslam tetapi dia tidak aklam. Bagaimana kok bisa? Keselamatan itu dijawabkan karena ilmu. Ya, tentu para salaf mereka aklam, jauh lebih berilmu daripada kholaf. Ya. bahkan ribuan khalaf tidak sebanding dengan satu mereka salaf ilmunya. Kok bisa dikatakan ahkam wa alam? Hanya Syekh sekedar menunjukkan di sini syekhnya adalah sampai pun ahlul bid'ah mereka mengatakan bahwa jalannya salaf itu aslam, lebih selamat. Ini kaitannya dengan masalah asma wa sifat gitu. Misal contoh ya. Asma wa sifat kalau jalannya salaf itu bagaimana? Umiruha kama ja'a. Jalankan sebagaimana datangnya. Bila kaif dengan tanpa membagaimanakan. Nah, sekarang kalau khalaf yaitu maksudnya demikian berarti alam. Memang kalau seperti yang dilakukan salaf, aslam, selamat sudah, lebih selamat begitu. Tetapi kita bisa memahami makna dan tujuan daripada Al-Qur'an diturunkan untuk difahami, dipelajari, bukan kemudian diserahkan kembali kepada Allah begitu. Sehingga mereka merasa lebih alam. Allah mustahil. Baik, ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya thariqatus salaf aslam. Bahaya bittifaqil muslimin ya aslam. Sehingga jalannya salaf itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin adalah yang paling selamat. Li'annaha hiya thariqatul lati ajma'a 'alaiha an-nas. Itu adalah jalan yang manusia berkumpul padanya, bersatu padanya. Semuanya telah sepakat akan hal tersebut. Lakin dakhalat istihadat afsadatil amr. Akan tetapi kemudian masuk istihad-istihad yang merusak perkara. Ya, istihad-istihad sebetulnya bukan merusak perkara, ya. Perkara-perkara tersebut dari para ulama salaf kita pun juga beristihad. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memang sepantasnya beristihad dalam perkara-perkara tersebut. Dan istihad itu hanya diperbolehkan pada perkara yang tidak ada padanya dalil. Nah, ini dia, ya. Kenapa kok Abu Hanifah yang paling banyak sekali beristihad dalam madhabnya? Karena Abu Hanifah di antara empat ini yang paling tua adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah kemudian Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad. Abu Hanifah yang bisa jadi sedikit sekali hadis-hadis yang sampai kepada beliau. Sedangkan beliau telah ditokohkan dan diulamakan orang besar. Maka beliau mau tidak mau harus memeras daripada akal beliau. Dengan kemampuan apa yang sudah ada dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sampai kepada beliau. Sehingga dengan itu beliau beristihad. Dan beliau mengatakan kepada muridnya yang senantiasa mencatat ucapan dia, jangan kamu catat. Karena aku ini manusia biasa. Yang bisa jadi aku berucap sesuatu pada hari ini, besok tidak aku ralat lagi. Karena beliau tahu bahwasanya masih banyak perkara-perkara yang belum sampai kepada beliau. Dan tidak halal bagi seorang mengambil pendapatku kalau dia tidak mengetahui dari mana aku mengambilnya. Jadi pendapat beliau itu terbangun di atas dalil pada asalnya. Atau terbangun di atas istihad, yang istihad itu ditopang dengan dalil. Kalau tidak tahu dari mana mengambilnya, maka jangan diambil. Demikian pula imam-imam yang lainnya. Maka dengan itu istihad-istihad dari para imam tersebut, ya, kemudian menjadikan orang berkelompok dan bergolong-golongan. Ini mazhab ini, mazhab fulan, sana mazhab alan, mazhab syafi'i, ini mazhab hambali, ini mazhab hanafi, ini mazhab maliki. Ya. Ini sudah merupakan sesuatu yang la yuhmat hukbah selanjutnya. Tidak, sesuatu yang tidak baik kesudahannya. Sesuatu yang akan membawa kepada sedikit banyak kerusakan. Sedangkan para ulama dahulu, para ulama yang mereka bermadhab, itu makna madhab tidak sering difahami oleh orang-orang sekarang. Madhab yang mereka maknai adalah sikap di mana apa yang menjadi tarjih dalam perkara-perkara yang diyakininya itu mengikuti daripada imam mazhab tertentu, sehingga dia menisbatkan dirinya kepada mazhab Hambali. Tetapi tidak setiap perkara yang ada pada mazhab Hambali kemudian menjadi acuannya. Tetap acuannya adalah dalil. Demikian pula ini dalam ahkam fikih, karena lingkungannya adalah orang-orang yang mempelajari madhab Syafi'iyah misalnya, maka dia menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i. Tetapi dia komitmennya tetap kepada dalil, ya, tetap kepada dalil. Jadi saat kemudian ada dalil yang jelas-jelas menunjukkan akan lemahnya madhab dia, madhab Syafi'i yang dia pegangi, maka dia tidak mengambilnya. Itu yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imamun Nawawi, ya, Al-Imamul Baihaqi, Ad-Darqutni dan yang lainnya, imam-imam madhab Syafi'i, semuanya seperti itu, ya. Mereka berpegang kepada apa? Kepada dalil. Tidak semua yang ada dalam Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi misalnya, semuanya sepakat dengan apa yang ditarjih oleh Syafi'i. Tidak semua yang ada dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qudam Al-Maqdisi, ya, tidak semuanya jalan dengan madhab Hambali. Demikian pula Al-Kasani, Badai'us Sona'i misalnya, tidak semuanya sesuai dengan madhab Hanafi. Demikian pula Muwatta', Malik Ibnu Abdul Bar, tidak semuanya kemudian sesuai dengan madhab Maliki dan seterusnya. Mereka bermadhab tetapi maksudnya adalah karena apa yang menjadi tarjihnya itu sesuai dengan madhab-madhab tersebut. Tetapi i'timad mereka tetap ada dari ini. Dan dibutuhkan memang hal-hal tersebut sangat besar kemaslahatannya. Hanya kalau istihad-istihad dari orang-orang yang belakangan yang tidak memiliki kapasitas beristihad, nah ini yang afsadat al-amr, merusak perkara, wa farraqal muslimin, dan mencerai-berikan muslimin, wa man istahada fa innahu yadun annahu ala syu'bati najah, wa qad la yakunul amr kadhal. Dan orang yang beristihad, dia menyangka bahwa dirinya berada dalam cabang keselamatan, padahal perkaranya tidak demikian. Wallahu ta'ala an-nisa'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.